Malam ini kami bersyukur Kau sudah kumpulkan kami, bahkan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami butuh kuasa Kamu yang kudus, urapi setiap kami, penuhi hati kami yang paling dalam. Bahkan darah Yesus yang menyucikan dan menguduskan kami dari segala dosa. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Mudah-mudi, yuk. Ya, bagaimana duduk di? Gimana kabarnya, baik? Puji Tuhan, luar biasa. Anak muda, amin. Saya manggil apa ya? Anak muda saja ya. Biar jangan terlalu formal ya. Nanti kalau bilang saudara, saudari, wah, kayaknya lagi arisan lagi. Saya kan lagi rapat RT ya. Oke, yuk. Oke, yuk saja, yuk. Oke. Muda-mudi tempat ini, luar biasa. Malam ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka Galatia, pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26 ya. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26 perikopnya, hidup menurut daging atau roh? Hidup menurut daging atau roh? Puji Tuhan, sudah ketemu amin? Oke. Kita baca ya, kita baca. Nah, nanti Yun, silakan menyimak saja ya. Saya akan bacakan. Nanti Yun semua mendengarkan saja. Saya baca mulai dari 16. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah ayat 16 sampai dengan 26. Oke? Oke ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan ini serius, amin. Bagi jemaat Galatia ini suratnya serius. Tetapi buah roh ialah apa? Ada 9. Siapa sudah apa? Buah roh ialah pertama kasih, 2 sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, 8 kelemah lembutan, 9 penguasaan diri, 9 buah roh. Kata orang 9 itu angka bagus. Angka sempurna. Kata orang, tapi kita tidak mengatakan seperti itu ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Puji Tuhan. Luar biasa berfirman Tuhan. Hiduplah oleh roh. Dalam bahasa Inggris itu, dalam sebuah penjelasan Alkitab bahasa ini ditulis di situ, walk by Holy Spirit. Walk by Holy Spirit. Kalau dalam bahasa Indonesia, hiduplah dengan roh. Ya. Saya suka dalam terjemahan bahasa Inggris. Lebih kena ya. Walk. Tahu walk? Ya. Walk. One, two, three. One, two, three, four. Seperti orang berbaris waktu baris 17 Agustus. One, two, three, four. One, two, three, four. Walk. Berjalan. Ya, berjalan. Walk by Holy Spirit. Artinya apa? Berjalan. Kalau kita artikan secara harfiahnya saja, ya. By. By itu artinya apa? Misalnya, we go to school by bus. Kita pergi ke sekolah dengan bus. I go to school by bicycle. Dan saya pergi ke sekolah dengan sepeda. Ya, kan? Ini walk by Holy Spirit. Artinya apa? Kalau secara harfiahnya, berjalan dengan Roh Kudus, bukan dengan bicycle, bukan dengan bicycle, dengan Roh Kudus. Jadi itu judul khotbah saya malam hari ini untuk kita semua. Walk by Holy Spirit, berjalan dengan Roh Kudus. Maksud dari kata berjalan ini berjalan bukan berjalan seperti konsep model ya atau kayak ya. Pernah nggak nonton ada fashion show jatuh waktu yang lepas? Jadi kok nggak ketawa semua orang mereka masuk ke YouTube, wah seluruh dunia ya. Langsung di download apa di upload ke YouTube masuk ke Metro TV, wah siapa tuh? Model profesional loh. Iya, model profesional bisa ke fashion. Ya, kenapa dia bisa diri? Ya, dia berjalan. Berjalan karena sepatunya dan berayanya, dengan PD-nya, sepatunya lupa. Ya. Sepatunya mungkin kurang pas, ya, sepresial, ya, pikiran seperti itu. Jadi, walk by Holy Spirit. Kalau kita, mudah-mudahan di tempat ini, berjalan dengan Roh Kudus, pasti tidak akan terpleset, tidak akan terpikir, tidak akan masuk got, ya, tidak akan masuk lubang lah, pasti. Kalau kita berjalan bersama Roh Kudus. Ya, karena firman Tuhan katakan apa? Masukku ialah hiduplah oleh Roh. Berjalanlah bersama Roh Kudus. Itu kunci dari masalah-masalah muda-mudi saat ini, saudaraku. Bisakah kita langsung berjalan bersama Roh Kudus? Oh, nanti dulu. Di dalam kekristenan, ya. Perbuatan kita yang baik, ya. Moral-moral kita yang baik, ya. Moral tahu? Orang artinya kita tidak korupsi, kita tidak berbohong, kita tidak mencuri dan sebagainya itu moral. Di dalam kekristenan, moral kita itu bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan oh saya soleh, soleha, saya berpuasa, saya tidak mencuri, saya beri sedoka, apalagi saya tidak mabuk-mabukan. Dan sebagainya dan sebagainya dengan mengandalkan kekuatan sang amin itu dalam konsep orang yang moralitas berdasarkan kekuatan manusia yang memang mau bermoral oke? Tapi dengan kekuatan yang diri dalam kekristenan moralitas kita berbeda perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu keluar dari dalam. Amin. Bukan sifatnya legalistik. Tahu legalistik? Syarat. Oh, saya mau menyenangkan Tuhan ini. Oh, saya banyak ibadah. Oh, saya mau jadi Tuhan. Saya banyak masih korupsi. Oh, saya mau jadi Tuhan. Saya berpuasa. Oh, saya mau jadi Tuhan. Saya gini-gini. Saya gini-gini. Saya cuma yang ini 5 kali itu 2, 10 jam, segala macam. Itu negatif. Yang melakukan syarat-syarat agama dengan tujuan apa? Menyatakan di dalam kebenaran kebalikan. Terbalik, makanya saya penting ini beritahu kepada muda-mudi di dalam pengajaran kita cara kita. Kita diubah dulu, amin. Kita diterima dulu oleh Tuhan, oke? Kita diangkat dulu, kita mengalami kelahiran baru, oke? Ada hati yang baru, ada roh yang baru, oke? Ibarat mesin ini, lupa semua yang kata-kata itu. Ya? Terus ada Tuhan Yesus masuk, oke? Ada Roh Kudus, oke? Baru jalan, kerja. Tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina, ya? Tidak melakukan hal yang tidak berguna. Dari dan banyak kan orang gagal ketika dia menganggap dirinya, oh saya mau bermoral, saya mau hidup soleh, bisa sudah. Tapi akibatnya apa? Terjadi kesombongan. Soleh. Ya, kita di dalam Tuhan. Amin. Biar kita seperti tadi, tidak mengikuti keinginan daging, kita tidak berzina, kita tidak mencuri, kita tidak ribut, itu bukan dengan kekuatan kita. Tapi apa? Walk by Holy Spirit, berjalan dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Jadi itulah pengudusan yang Tuhan berikan di dalam anugerah. Kalau anugerah artinya? Anugerah artinya hadiah. Diberi. Ya, diberi. Bukan dengan usaha dan kekuatan kita. Ingat, karena anugerah kamu diselamatkan, ya, melalui iman. Itu bukan usaha kita, tetapi apa? Pemberian Allah. Efesus 2, 8 dan 9. Jadi saudara kita, kalau saya malam hari ini, ya, menyampaikan khotbah yang mungkin ada ada nyentuh-nyentuh moral, ya, ya, ya, nyentuh-nyentuh tidak boleh, ini kan, ingat berita yang kita atau saya ajarkan berbeda dengan dunia, amin. Moral kita adalah dari dalam ke luar. Moral kita oleh kuasa Roh. Moral kita karena anugerah, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kita. Itu penting. Kalau saudara-saudara tidak menyadari ini, saudara akan menganggap saya korban corona. Ah, saya penginjil. Saya sampaikan injil anugerah, bukan korban corona. Beda? Beda. Di dalam Kristenan, kita diterima dulu. Baru kita diangkat dulu jadi anak-anak Allah. Baru tak. Tapi di dalam kepercayaan lain, kamu lakukan banyak hal dulu, baru diterima. Itu pun belum pasti diterima atau tidak. Amin. Berapa pahalanya? Tidak ada kurang. Berapa amal yang harus saudara buat untuk diterima Allah? Tidak ada. Tidak ada jaminan. Tapi kita ada jaminan. Amin. Terima Yesus. Oke. Undang dia dalam hatimu. Roh Kudus tinggal, hidup, pimpin. Kamu jadi anak-anak Allah. Kamu berseru, ya Abba, ya Bapa. Berangkat dari itu, berangkat dari kelahiran baru, lalu yud di tempat ini melakukan pelayanan hidup kudus. Oke, tidak melakukan hal-halnya melawan hidup. Dari jalan. Amin. Dari jalan. Kalau saudara sudah melakukan hal yang moral dari luar, percuma. Tetap tidak di selamat. Amin. Karena dasar keselamatan kita apa? Yesus mati di kayu salib menggantikan dosa kita. Bukan dengan perbuatan kita menebus dosa kita. Beda kan? Jadi mana dia? Kalau dalam penyakit kan? Beramal buat pahala untuk menebus dosa. Kita beriman kepada Yesus yang mati di kayu salib. Amin. Kenapa dia mati? Tidak ada kerjaan. Oh, tidak ada kerjaan. Dia memikul dosa kita. yang menebus dosa saudara waktu kecil tuli mangga. Dosa saudara waktu nyontek matematika bahasa Inggris. Dan sebagainya, kerja sama-sama. Padahal guru bilang tidak boleh. Siapa bisa melepaskan kita dari dosa? Ada? Tidak ada. Ada siapa? Tuhan Yesus. Amin. Ini penting. Makanya waktu saya berbahasa orang moral, di tempat ini langsung mengerti, amin. Ini berasal dari anugerah Tuhan Yesus. Bukan kehebatan saya. Bukan saya lebih suci dari saudara. Jangan. Saya tidak merasa lebih suci dari saudara. I'm not holy as you. Sama. Sama dosanya. Saya pernah nyontek. Pernah. Curi mangga? Pernah. Mencuri duit papa? Pernah. Lagi. Nonton porno? Pernah. Apa dosa yang tidak saya perbuat? Pernah. Di dalam Tuhan Yesus, amin. Ada apa? Nah, pengampunan. Ada pengampunan. Ini penting. Kalau saudara baca bersama, oh saya najis, saya kotor. Oh, sudah lah, nggak gereja lagi lah. Udah lah, nggak gereja lagi. Korbannya nyinggung terus, ah sudah. Mulai dari situlah, iblis tuh ambil tuh. Ambil tuh. Pengorbannya tuh suci lah di HP. Udah. Nggak diberitakan anugerah. Nggak diberitakan Yesus yang mati menunggu dosa kita. Udah. Bilang deh. Dia pikir sama aja, nggak ada yang kuat. Aku mau hidup kudus, aku mau hidup benar. Tapi nggak bisa. Amin. Di malam hari ini, di dalam Yesus Kristus yang memampukan kita tidak hidup menurut keinginan daging. Hidup oleh Roh, berjalan bersama Roh Kudus. Amin. Tidak langsung sempurna. Oke? Tidak langsung kita jadi malaikat. Tidak. Tapi proses. Mungkin 2 tahun yang lalu, ya, saya masih suka lirik-lirik. Mungkin 3 tahun belum punya istri. Lirik-lirik keinginan mata. Masih begini tidak jadi Tuhan. Mohon ampun dan tahun ini mungkin tidak lagi. Ada detik ini sudah ada 90 ya 100% sudah ada istri. Ya, amin. Coba saudara introspeksi yang muda mudi. 2 tahun yang lalu masih mencuri, 2011 masih mencuri. Wah, ini perlu dipertanyakan. Amin. Terima Yesus, amin. Terima Yesus, itu jalan kuat di dalam hatimu, amin. Roh Kudus akan menutupimu, kau akan mengalahkan keinginan daging. Pasti bisa. 2 tahun lalu masih nyontek, 2011, nyontekmu. Enggak ada perubahan. Sabtu ke gereja, minggu ke gereja. Masih marah sama orang tua, masih berontak sama orang tua, masih suka bertengkar sama teman, tinju kiri kanan. 2 tahun yang lalu, 2011, sama saja. Nah, berarti sudah saya ada dalam hati. Terus menerima, berubah, amin, berubah, berubah, berubah. Tidak satu kesempatan ya, jangan masih jadi malaikat. Kalau jadi malaikat repot nanti, ya. Handphone kalau jadi malaikat, ya. Bisa terbang. Bisa terbang lagi. Handphone ya, kalau jadi bumi, amin. Kita orang-orang kudus, tetapi kita dikuduskan oleh darah Yesus. Kita orang-orang kudus bukan karena kekuatan, bukan karena amal dan sebagainya. Ini penting. Itulah Kristen. Haleluya. Itulah Kristen. Moral kita berasal dari dalam, dari perubahan hati. Dari karya yang mengkudus keluar, bukan dengan kekuatan sendiri. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Itu inti sebenarnya ya. Saya sudah sampaikan inti dari Injil, Injil anugerah. Sekarang saudaraku, berangkat dari situ, kita akan lihat ada 2 kelompok di sini. Ya, 2 kelompok. Kalau orang mengikuti keinginan dari, oke, dalam konteks, ya, dia belum ada Tuhan Yesus atau dia sudah ada Tuhan Yesus. Sudah ada Roh Kudus, tapi dia ya, masih kompromi dan segala macam ya. Nah, akibatnya apa? Kalau dia mengikuti itu, ada Roh Kudus nih. Sudah jadi Kristen, sudah naik batu lah. Oke, sudah ada Tuhan Yesus, sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada hubungan pribadi, doa di rumah. Ada pokoknya ada hubungan pribadi. Tapi kok masih kalah dengan pikiran dia. Masih mengikuti pikiran dia. Ini akibatnya saudaraku. Ya, ada empat ya kita lihat sini, kelompok dosa ya. Kalau orang itu mengikuti keinginan daging, tidak menurut orang percaya. Ya, kita lihat di sini. Galatia ya, Galatia pasal 5 ya, kita lihat ayat 15. Ini perbuatan daging telah nyata. Oke, kita lihat di sini. Daging ini apa? Mungkin di sini ada yang belum tahu. Arti daging bukan kulit yang bukan skin. Bukan ini daging yang dimaksud Paulus ya, yang dimaksud kita. Daging itu artinya salah. Artinya sifat manusia yang lemah, ya, sifat manusia biasa yang lemah dampak jatuh dalam dosa, yang jahat dan berdosa. Itulah daging. Kira-kira di sini ada tak? Atau yang di sini ada yang tidak ada dagingnya? Tidak tiga ada. Coba, siapa berada di sana? Cuma yang masih daging kan? Ada dicubit marah tak? Dendam tak? Tidak, tidak. Terus ngasih orang utang nggak dibayar 1 juta, kira-kira gimana? Betul kan? Nah, itu daging. Sifat manusia yang lemah, yang cenderung, wah gitu. Ada kita tanya ada. Gimana mengalahkan itu? Sudah lain orang sudah. Ada orang bodoh sudah. Gimana? Ya itu nanti apa? Berjalan bersama, loh. Minta tulis-tulis. Penuhi dengan firman Tuhan. Berjalan bersama Roh Kudus. Kita sampai bersama. Ya, kalau kita pergi sekolah berjalan apa? Pakai motor kalau sampai kepada Bapa di surga. Oleh karena anugerah, kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, kita akan sampai ke surga. Anugerah sampai ke surga bersama Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Amin. Perbuatan daging telah nyata. Kita di sini saudaraku. Ada empat, saya akan bagi ya. Sebelum kita sampai ke buah roh. Jadi ini kita akan lihat buah perbandingan. Apa akibat kalau orang mengikuti keinginan daging? Buahnya jelek semua. Pohonnya sudah pasti buruk, hasilnya buahnya masak, pahit, busuk-busuk. Oke? Yang kedua, kalau kita di dalam pohon roh putus, hasilnya buah roh. Baik, enak, manis, dinikmati orang. Kita lihat buah perbandingan. Perbuatan daging telah nyata. Ini buah dari pohon yang buruk. Pertama apa? Percabulan. Fornication. Pornea. Dalam bahasa Yunani itu pornea. Dari dalam bahasa Inggris ini kata pornografi. Porno. Nah itu pornografi, pornoaksi, dan sebagainya. Porno itu yang satu sifatnya sensual ya, yang merangsang ya. Porno. Ya, nanti muda-muda jangan ikuti apa? Hawa nafsu anak muda, ada firman-Nya kan? Salah satunya di godaan porno. Pornografi kita, porno movie, porno video, porno aktif dan segala macam. Baik yang tidak vulgar, maupun yang seri, maupun yang repet-repet sedikit. Tapi yang repet-repet sedikit banyak. Tahu tak artinya sebenarnya sikit? Jelek lah, bisnetron misalnya. Tidak kan? Cuma umur kan? Tapi ada sikit-sikit artinya. Nah, ada. Kita tidak tahu ya itu. Ah, udah. Oh, enaknya kok bisa. Bisa, kita lakukan. Satu, kita. Ya, gini tuh ya. Ya, percabulan. Ya, ini tiga ini. Yang berhubungan dosa seksual ya. Percabulan, kecemaran dan hawa nafsu, tiga, satu golongan. Dosa seksual ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sama tuh berhubungan dengan seksualitas, pre-sex ya, apalagi yang gitu-gitulah, tahulah ya mudah-mudih ya. Oke, kalau masih ada tempat ini, kita datang kepada Tuhan Yesus, mohon ampun, amin. Bertobat itu solusinya, jangan kita lari. Oke, yang kedua dosa yang berhubungan dengan spiritism, ya, okultisme, yang berhubungan dengan penyembahan kepada Allah yang lain, bukan kepada Tuhan. Kita ke sini, dosa apa? Penyembahan berhala dan sihir, ya, idolatry, bahasa Inggrisnya idol, makanya ada American idol, Indonesian idol, bahasa Inggrisnya idolos, bahasa Inggrisnya idolatry, idol. Kalau kita tanggung sama orang, kita dapat multi do. Nah, dari kata itu. Kalau kita akhir, berarti kita memperhayakan, mengidolakan Delos. Wah, sebagai pasir tuh. Wah, sebagai pasir. Pasir kosornya. Di depan hati lemari, kalau kita lihat Delos. Wah. Idolaku, Delos. Idolaku, Delos. Pasir. Nomor apa? Sembilan. Beli kosor ke pasar. Cari di kumpulanku. Ada pesawat Ronaldo, ada berapa? 5,000, 5,000, baru ditambah Ronaldo. Ronaldo. Bersama, berada Ronaldo. Apa saja? Iya, sudah sampai tinggal ragu. Ya, ragu buat Ronaldo, pan-pan, bro. Bahaya. Artinya kita hanya Yesus saja yang kita pasti berat, ya? Kita tahu saja, Ronaldo saja, Ronaldo saja, Ronaldo saja. Ya, kita taruh poster di kamar, kita ngototin. Ronaldo, nanti aku mau seperti kamu ya. Ya, ajarin aku main bolanya, Ronaldo ya. Misalnya, itu ini saya apa lagi? Atlet Monica. Saya ini seperti Atlet Monica. Idola saya. Sambutnya. Wah, lihat update Atlet Monica. Maksudnya kabar terakhirnya atau update terus. Atlet Monica lagi gini-gini. Dia suka fashionnya gini. Dia suka gini. Wah, iya. Kalau enggak lihat berita Atlet sudah masuk. Barulah. Belum kejuran. Sudah pakai tingkat itu. Hati-hati. Penyimpan berada dalam konteks zaman dulu. Oke, ya kita lihat patung ya. Nah, patung dewa, dewi, dan macam. Karena masih ada memang, masih, tapi berhala yang modern, umum yang digunakan musik itu. Tapi, selebritis, selebritis olahraga, selebritis film, selebritis musik, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya juga, waktu SMA, ya, ada satu grup musik saya suka, grup musik rock dari Jerman. Saya suka, dulu belum kayak baru. Belum masih, wah, belum ada Yesus, cuma agama Kristen, tapi belum ada Yesus. Wah, bukan nyanyi lagu, lagunya I'll be somewhere where lagu dikit ya, aku SMA ini saya grup-grup, wah, taruh posternya, beli asetnya. Ya, 24 jam, waktu itu. Udah masuk ke berhala. Kita ke kandungan saya, udah sampai hati dan pikir. Tapi, saya mau katakan, saya waktu itu belum berkobat, oke? Okay? Belum ada Yesus, cuma agama. Belum ada. Okay, gitu ya. Dan banyak. Ya. Hati-hati dengan berhala konser. Itu ya tadi. Jalur berhenti, segala macam. Bukan tidak boleh. Tapi jangan sampai tingkat. Agung-agungkan, memuja-muja, berarti tanah-tanah, tapi panggung siapa lu? Yang kafir itu kemarin siapa lu? Banyak deh. Wah, dikejar apa, Justin Bieber. Wah, Justin Bieber. Oh, history, booking dulu hotel sebenarnya. Itu udah sampai berhala itu. Kalau dia sampai booking hotel, ini Justin Bieber dia booking, dia ketemu aja. Lepaskan roh dan kiper dalam semua itu. Apa hubungan? Tapi kita punya, tapi nunggu di depan pesawat apa airport. Katanya kan, dari kita tambah spot, tambah nanti kita sudah nanti juga, nanya juga oleh jubir, juga jatuh dalam dosa juga. Sama. Jangan sampai kita mau putus mengagungkan sampai kita istri. Amin. Anak Tuhan Yesus tidak seperti itu. Amin. Anak Tuhan Yesus, maka itu satu. Haleluya. Itu amin. Tuhan Yesus nomor satu. Idola nomor satu. Kalau pun boleh kata idola ya. Tuhan Yesus nomor satu ya. Amin. Penyembahan berhala ya. Saya tidak mengatakan yang dulu-dulu. Yang zaman-zaman dulu seperti itu. Tapi kalau sudah berita ini ya. Kemeritis. Baik orang, karena tiap kali kita masuk terus, akhirnya kita tidak berjaga-jaga, kita jatuh. Kita dengan Tuhan Yesus sudah tidak merah lagi, itu sudah tanda. Dengan firman Tuhan, cuek bete. tapi dengan sebuah tema. Update terakhir. Mengikuti keinginan daging dan sebagainya dan sebagainya. Sihir, sihir tadi ini bicara okultisme ya. Kita tadi ada kita ganti-ganti sihir. Kita santet ya. Sihir dalam model ya, mungkin teman-teman mungkin sudah tahu ya. Sihir kan sudah masuk paranormal dan ibaratnya legal. Kesannya fun. Sihir dapatkan kesannya fun. Ya, aset gitu. Nggak ada hubungan dengan iman. Kayaknya semuanya boleh. Cuma keyakinan boleh. Pakai baju kita maksudnya. Wah, ini notis. Panas saya. Itu sudah ada unsur. Membuatnya semuanya. Jangan anggap itu fang. Itu menyamar dengan berbagai macam rupa. Kayaknya ada jalan di situ ya, pakai baju ke main. Tak tahu apa nih. Kalau udah masuk itu. Sihir, ramal-ramal ya. Baca lapak tangan, gitu, pantry, baca, gitu, terus tanggal lahir, tahun bulan, kita berhubungan kita, sio-sio, aja. Ya. Itu sudah mulai, belum tahu, karena tidak ada pembahasan yang benar, ya. Alasan waktu atau apa, ya. Tapi carilah informasi, ya, tentang okultisme yang menurut firman Tuhan itu gimana, cari informasi, atau tanya-tanya boleh, ya. Yang mana, yang boleh, mana kita. Ini netral, ini oke saja. Ini ada unsur penghalanya, ini tidak. Jadi, sekarang kita jadi anak muda yang lain ya, nggak tahu apa. Itu saja semua ya. Oke, sihir. Kemudian yang ketiga terakhir, yang berhubungan dengan hubungan pribadi, personal relationship. Kita lihat sini. Ada berapa nih dosa-dosa yang berhubungan pribadi? Yaitu perseteruan. Nah, ini golongan ketiga, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, bersidrat, roh pemecah, kedengkian, sampai di situ. Berhubungan dengan kita, dengan sesama, dengan teman, dengan orang tua, dengan saudara, itu perselisihan, roh pemecah, hati, dengki, perpecahan. Kemarin ada kabar, saya baca koran, minggu lalu, ya. Bisa di mana? Yesus, Bisa masuk koran. Kalau nonton deh, kayak bayangin aja kira-kira gimana sih mereka datang rombongan rombongan, kira-kira ada nonton nggak? Ini gue tahu nggak? Gimana sama deh? Gue tahu. Ada bawa apa? Macam apa? Itu kegiatan berjalan di mana? Begitu lah. Bisa kontrol kan? Anak-anak bisa beli keluar kan? Coba di beli keluar, habis ya. Itu keinginan daging ya, pencitraan, amarah, kepentingan diri sendiri, tidak mau ngalah ya, pemecah, kedengki dan sebagainya ya, hati-hati ya. Nah, kita introspeksi aja, saya masih ada ini ya. Kita Tuhan ubahkan, saya masih ada dendam lah. Oke, ini terus ya, dengan kekuatan Roh Kudus ya, ya, ini tuh dengan kekuatan Roh Kudus, oke. Itu hubungan pribadi ya, tempat dosa berhubungan dengan kemabukan dan pesta pora ya, kita boleh pesta tapi jangan pora. Kita boleh pesta tapi jangan pora ya, ada pesta pora, pesta ulang tahun boleh tapi jangan pora. Pora siapa? Wah, nggak jelas lagi, nggak apa sopan lah, abu-abul lah, enak enak lah ya, goyang sini goyang gombel. Kenapa? Memuji nama Tuhan. Nama Tuhan yang dunia bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan mengambur-amburkan, mewah-mewah, wah, sampai nggak sadar diri dan segala macam. Itu Kora ya, masuk ke pesta Kora. Kemudian saudaraku, kita lihat di sini. Itulah akibat dari kalau kita mengikuti imunisasi buahnya, jelek, masam, pahit, busuk. Tapi kalau kita ikut oleh Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, ini perbandingannya. Haleluya. Kalau kita di dalam Roh Kudus, ibaratnya kita dalam pohon Roh Kudus, buahnya bagus. Buah Roh. Oke, kita lihat ayat 22. Tetapi buah Roh ialah apa? Kasih. Love. Agape. Yes. Sukacita. Joy. Yes. Joy. Damai sejahtera. Peace. Kesabaran. Long suffering. Yes. Tahan menderita. Sabar. Apalagi long suffering. Kemurahan. Yes. Kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Meekness. Berbahagialah orang yang lemah lembut sebab dia akan memiliki bumi. Penguasaan diri. Self control. Bahasa canggihnya self control, penguasaan diri. Sembilan buah roh. Baik bawahi kata buah. Kenapa harus berbawahi? Kita melakukan semua itu, kalau kita nempel dengan roh. Kalau kita tidak nempel, bisa enggak? Bisa enggak? Ada kasih, suka cita, dan sejahtera, kemaluan, bukan kebaikan, bisa enggak? Kita kalau tidak nempel bersama Roh Kudus, kasih kita kasih yang dangkal, kasih yang pamri. Saya harus mengasih dia supaya saya dapat ini dan itu, bukan agape. Kasih agape lebih baik memberi daripada menerima tanpa syarat. Itu kasih itu. Amin. Jadi penting kata buat sini, oke? Okay? Jadi tadi tidak mengajarin apa tadi? Legalis. Tidak kan? Bukan mengajari yang sifatnya ini, bukannya, tapi apa? Perubahan dari dalam diri kita, ya, oleh Roh Kudus, sehingga kita menghasilkan apa? Buah roh. Ya, menghasilkan buah roh. Kalau kita tidak mengalami perubahan dari dalam diri kita, oleh Tuhan Yesus, melalui kelahiran baru, saya katakan, oke saja, kita tidak terima kasih, kita tidak kita, dan kasih sederhana, tapi itu semuanya adalah palsu ya, cuma di permukaan dan sifatnya tidak lama, tidak lama, tidak kekal, ya besar. Tapi kalau kita di dalam Roh Kudus, oke, kita nempel bersama Roh Kudus, buah Roh itu akan muncul. Amin. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang berdua kali. Dalam situasi kondisi apapun kita tidak menghasilkan buah Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Jadi sudah saya kasih hanya dua ini saja ya yang saya garis bawahi. Apa poinnya? Kalau kita hidup oleh Roh, berjalan bersama Roh Kudus, pasti kita akan mengalahkan keinginan daging. Oke? Okay? Kalau kita mengikuti keinginan daging, hasilnya apa nanti? Bersambulan, berjinanan, bercemaran, hawa nafsu, bercideran, iri dengki dan sebagainya, penyembahan berhala, sihir, muncul semua. Oke? Okay? Muncul semua. Tapi kalau kita lepas dengan Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, buahnya apa? Kan? Sukacita. Lebih dari sukacita, keluar dari diskotik. Lebih, ada balik sukacita itu. Ya. Joy. Joy. Artinya sukacita dalam keadaan apapun. Sakit, sukacita. Miskin, sukacita. Nilai matematika 5, sukacita. Bahasa Inggris 4, sukacita. Rapotnya merah, sukacita. Joy. Ya. Karena apa? Ada Tuhan Yesus itu tadi. Dengan ada Tuhan Yesus. Tetap ya, tetap. Dalam situasi kondisi apapun ya. Damai sejahtera, kelemah lembutan. Bukan? Kayak gosip. Ibu, saya mohon maaf, saya mungkin kurang. muncul semuanya. Ya, sudah dibentak, dimaki, begitu ya orang Kristen. Ya, apa dulu? Amin. Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus sudah mengubah manusia lama. Roh Kudus sudah mengalahkan keinginan daging untuk balas dendam dan sebagainya. Amin. Bagaimana firman Tuhan? Malam hari ini kiranya itu menyampaikan kita semua. Haleluya.